Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pembahasan yang berkaitan dengan qabul al-hadiyah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berkenaan dengan hukum menerima hadiah. Para ulama menyebutkan bahwasanya memberi hadiah kepada saudaranya, kepada orang lain, ini adalah perkara yang disyaratkan, bahkan itu merupakan sunnah yang dicintai dan ditekankan oleh syariat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memerintahkan, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang kemarin kita baca, tahadu tahabbu, saringlah kalian memberikan hadiah karena itu bisa menimbulkan rasa cinta di antara kalian, saling mengasihi, saling menyayangi. Demikian pula di antara faedah memberikan hadiah itu merupakan bentuk kejujuran dari persaudaraan yang dibangun di atas Islam, ketika itu dilakukan karena ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua berkaitan dengan menerima hadiah, maka ini secara asal hukumnya adalah sunnah, adalah diperbolehkan, disyariatkan untuk seseorang menerima hadiah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakbalul hadiah wa yuthibu alaiha, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pemberian berupa hadiah dan juga beliau membalas hadiah tersebut dengan yang semisalnya atau bahkan lebih baik. Dikecualikan dari hukum asal ini adalah naam al-hadaya lil-ummal, hadiah diberikan, yang diberikan kepada pegawai, yang di situ mengandung unsur ar-rishwah, adanya unsur suap-menyuap, maka ketika demikian maka tidak diperbolehkan untuk menerimanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hadayal ummal gululun, hadiah diberikan kepada pegawai itu adalah gulul seperti naam ghanimah yang diambil sebelum dibagikan dari penguasa. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yang di sini masuk dalam pembahasan yang dikecualikan dari hukum asal menerima hadiah. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man lam yaqbal al-hadiyah lamma dakhala al-bughdhu fi an-nas. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab tentang man lam yaqbal al-hadiyah, orang yang tidak mau menerima hadiah, lamma dakhala al-bughdhu fi an-nas, ketika rasa benci itu sudah masuk ke dalam hati, rasa benci kepada manusia itu sudah ada di dalam hati. Nah, sebagaimana yang kemarin disebutkan bahwasanya hukum menerima hadiah itu adalah sunnah, kecuali hadiah yang diberikan kepada ummal, kepada pegawai yang di situ ada unsur suap menyuap. Dan di sini adalah perkara yang kedua yang dikecualikan pula dari hukum bolehnya menerima hadiah, yaitu tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah ketika orang yang memberikan hadiah di sisinya ada penyakit, di dalam hatinya ada naam kebencian atau rasa marah, yaitu bentuknya adalah ketika orang yang memberikan hadiah dia memiliki harapan, memiliki angan-angan, supaya mendapatkan ganti yang lebih baik atau ganti yang lebih banyak. Ketika hadiahnya dibalas dengan hadiah yang dia rasa ini kurang banyak atau kurang baik, maka dia membenci orang yang membalasnya, orang yang membalas kebaikan hadiah yang tadi dia berikan. Maka diperbolehkan untuk tidak menerima hadiah dari orang yang seperti ini. Nah, misal saya memberikan kepada si A hadiah. Nah, hadiah kepada si A. Kemudian A menerima hadiah tersebut dan di lain waktu dia membalas hadiah tadi dengan yang semisalnya. Kemudian, nah, setelah saya menerima balasan hadiah tersebut, saya tidak terima, kurang puas. Nah, kenapa hadiahnya kok cuman seperti ini? Kurang bagus, padahal sudah sepadan. Karena di dalam dirinya dia ingin mendapatkan hadiah yang lebih banyak, hadiah yang lebih bagus, maka menerima hadiah dari orang yang demikian itu tidak mengapa, tidak diambil hadiahnya. Man lam yakbal ahdiyah lama dakhalal al-bughdhu finnas. Orang yang tidak menerima hadiah ini tidak diperbolehkan ketika sudah masuk rasa benci, rasa marah dalam hati seseorang kepada manusia. Nah, kita baca hadis yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala. Qala haddatha Ahmad ibn Khalid qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, ahda rajulun min bani Fazarah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqah. Ada seorang laki-laki yang dia ahda, seorang laki-laki min bani Fazarah, dari kabilah bani Fazarah, memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa naqah, berupa seekor unta. Masya Allah, tentunya ini hadiah yang besar, terlebih di zaman kita mungkin bisa senilai sebuah motor, nam atau yang semisalnya. Rajulun min bani Fazarah, laki-laki yang berasal dari kabilah bani Fazarah tersebut memberikan hadiah seekor unta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'awwadahu, maka di kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti hadiahnya, membalas hadiah kepada laki-laki tadi. Disebutkan dalam syarah yang lain oleh para ulama, iwadan kafiyah bin nazar ila qimatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas hadiah tersebut dengan unta yang cukup ketika dilihat dari harganya. Harganya itu sepadan, sama enam sepadan dari harga unta yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tadi dengan hadiah yang dia berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fatasakhathahu. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ternyata setelah menerima balasan hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini marah. Naam, dia jengkel. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas hadiahku kok sama? Naam, karena selama ini yang dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya yang adalah sangat dermawan, sangat naam dermawan sifatnya, sehingga ketika dia memberikan hadiah berupa unta kemarin, itu di dalam hatinya ada rasa tamak, rasa berharap yang sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas hadiahnya dengan yang lebih baik atau yang lebih banyak. Dia pikir dia memberi satu ekor unta Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti bisa dibasih balasan 5 ekor unta atau lebih atau yang semisalnya. Dia tidak ikhlas, tidak tulus di dalam memberikan hadiah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membalas hadiahnya dengan yang semisal dari ukuran harga itu sama, dia laki-laki dari Bani Fazarah tadi tidak terima. Dia tasakhot, dia marah benci kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar yaqul. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu talan, setelah berita tersebut sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia menerima hadiah balasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia tidak menerima. Maka aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar, yahdi ahaduhum fa'u'awwiduhu biqadri ma indi. Salah seorang di antara mereka yahdi memberikan hadiah kepadaku, fa'u'awwiduhu, kemudian aku membalasnya, mengganti hadiahnya, biqadri ma indi, dengan kemampuan yang ada pada diriku, thumma yaskhatuhu, kemudian ternyata dia marah, tidak menerimanya, tidak terima dengan pemberian hadiah sebagai balasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waimullah, demi Allah, la aqbalu ba'da ami hadza minal arab hadiyatan illa min qurasyin au ansariyin au thaqafiyin au dausi. Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la aqbalu ba'da ami hadza, aku tidak akan menerima naam setelah tahun ini, minal arabi hadiah, dari orang-orang Arab hadiah apapun, dari siapapun, aku tidak akan menerima hadiah apa itu bentuknya, apapun itu bentuknya, illa min Qurasyin, kecuali dari orang Quraisy, atau dari orang Ansar, atau dari orang Thaqafi, atau dari suku Dausi. Naam, Nabi SAW hanya mengecualikan 4 kabilah ini, karena disebutkan oleh mereka para ulama, mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar, orang-orang Thaqafiyun, dan Dausiyun, mereka terkenal tentang ketulusan hati mereka ketika membantu, ketika memberi, naam, memberikan pemberian, mereka adalah orang-orang yang tulus, tidak mengharapkan balasan, imbalan, karena mereka hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka menerima balasan dari hadiah atau kebaikan yang mereka berikan, mereka akan menerima dengan senang hati, tidak akan marah. Naam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu tidak mau menerima hadiah lagi dari orang-orang yang demikian. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada kita semua tentang bolehnya tidak menerima hadiah dari orang yang memiliki sikap demikian. Ketika telah diketahui, ketika telah dikenali bahwasanya nah si fulan demikian ketika nanti memberikan hadiah, maka berikutnya tidak mengapa untuk menolak hadiahnya. Mungkin ketika pertama kali tidak mengapa, nah bahkan hendaknya dia menerima hadiah ketika tidak mengenal siapa yang memberikan hadiah, apa tujuannya, maka diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW selalu menerima hadiah dan membalasnya. Akan tapi setelah di kemudian hari dikenali naam keadaannya, dikenali sifatnya, naam ternyata tidak ada kebaikan yang ada pada si fulan, maka diperbolehkan untuk dia lam yakbal al-hadiah, tidak menerima hadiah darinya. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dallal hadithu ala al-hassi ala qawlil haq wa in abghada wa in aghdaba ba'dan nas. Hadith ini menunjukkan tentang al-hass ala qawlil haq, hasungan, dorongan atau motivasi untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan al-haq kepada manusia. Wa in aghdaba ba'dhan nas, meskipun al-haq yang disuarakan, kebenaran yang disampaikan kepada manusia, itu akan membuat marah sebagian manusia yang mendengarkannya. Biarkan yang marah dia marah, yang tidak terima biarkan dia tidak mau menerima al-haq. Yang penting, naam, kita sudah menyampaikan, naam, dalil sudah disampaikan dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, keterangan para ulama, mana yang hak dijelaskan, mana yang batil diterangkan, meskipun sebagian manusia tidak menerimanya, tidak mau menerima nasihat tersebut, itu bukanlah alasan untuk menyampaikan al-haq. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini langsung menyampaikan di atas mimbar di hadapan manusia tentang perkara yang telah beliau alami, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menerima hadiah dari orang yang demikian keadaannya, karena itu tidak mengandung kebaikan. Qala wa fihi dalilun ala mashru'iyyati at-tahadi kama madha fil haditsaini as-sabiqain. Dan tentunya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini juga terdapat dalil tentang disyariatkannya saling memberikan hadiah sebagaimana yang telah lewat pada dua hadis yang sebelumnya. Tentunya hadiah yang didasari dengan keikhlasan, ketulusan, bukan memberikan hadiah untuk mengharapkan yang lebih, memberikan hadiah untuk mengharapkan imbalan yang lebih baik, tidak, akan tapi untuk menimbulkan rasa saling kasih sayang, mempererat persaudaraan, atau yang lainnya dari tujuan-tujuan akhlak yang mulia di dalam memberikan hadiah. Qala wa fihi dalilun ala dhammi hadiyatis sawab allati yuridu min waraiha al-muhdi an yu'ta aktsara mimma a'ta wa la yahsulu dhalika illa mimman la yu'addu fi qafilatil qurama. Dan di dalam hadis ini pula kata beliau rahimahullahu taala terdapat dalil tentang dhammu hadiyatis sawab, tercelanya hadiah balasan yang di situ orang yang memberikan hadiah menginginkan darinya adalah supaya dia diberi lebih banyak dari apa yang telah dia beri. Tidak karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang mendorong dia memberikan hadiah adalah untuk mempererat persaudaraan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yuridu min waraiha an yu'ta aktsar mimma a'ta, supaya dia diberi balasan yang lebih banyak atau yang lebih baik. Dia memberi satu, dia berharap supaya nanti diberi balasan dua. Dia memberi lima, dia ingin diberi sepuluh, atau yang semisalnya dari niatan-niatan yang tidak baik. Maka hadiah yang seperti ini adalah dicela sebagaimana penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan tentunya yang demikian ini tidaklah terjadi kecuali dari orang-orang yang tidak termasuk dari kafilah orang-orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan, orang yang di dalam hatinya ada kedermawanan, dia akan tulus di dalam memberikan hadiah, meskipun itu sedikit, meskipun itu hadiah yang kecil, dia ikhlas dia berikan kepada saudaranya, karena dia tidak mau, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan balasan atau imbalan dari saudaranya yang dia berikan hadiah kepadanya. Dia tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan dari manusia, akan tapi dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya dan Maha Memberi. Qala wa fihi dalilun aidan ala fadli man yabdzurul hadiyah badran lil ma'ruf wa tariqan lil mahabbati syar'iyyah bainal muslimin wal muslimat. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang keutamaan memberikan hadiah dalam rangka menebar kebaikan dan memberikan jalan supaya ada rasa saling cinta, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mahabbah syar'iyyah yang ada di antara kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan. Ini tujuan yang mulia, niat yang agung, niatan yang tulus. Dia menebar hadiah, memberikan hadiah kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, atau bahkan kepada karib kerabatnya. Itu tujuannya adalah badran lil ma'ruf, menebar kebaikan dan supaya saling menumbuhkan rasa mahabbah syariah di antara kaum muslimin. Qala wa akhiran fihi jawazu dzikril muhsin bi ihsani li gharadin minal aghradin nabila waffaqallahu aljami' lima fihi ridha fa huwa waliyyu dzalik. Dan terakhir faedah yang ada di dalam hadis ini yaitu tentang diperbolehkannya menyebut kebaikan orang yang telah berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Apa dalilnya? Tadi di dalam hadis Nabi SAW berkhutbah dan menyebutkan tentang kebaikan mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar, orang-orang Thaqafi, orang-orang Dausi. Ligoradin minal agradin nabilah, yaitu karena ada tujuan dari tujuan-tujuan yang mulia. Supaya bisa dijadikan contoh kebaikannya, supaya bisa dijadikan panutan dari al-ma'ruf yang ada pada mereka. Ini diperbolehkan menyebutkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang suka berbuat baik. Waffaqallahul jami', semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua pada dalam perkara yang diridainya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Mampu untuk itu semua. Nah, ini faedah yang berkaitan dengan permasalahan hadiah. Adapun bab berikutnya berkaitan dengan masalah atau sifat malu, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.